وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، dalam sambutan yang disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati Malinau tadi, beliau sempat memberikan statement bahwa komunis merupakan bahaya laten yang tidak pernah mati. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Tapi sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan nukilan berikut ini sebagai dasar kenapa kita berbicara tentang komunisme. Artinya kalau ada orang bertanya kenapa tema yang diangkat adalah komunisme dan radikalisme, ya jawabannya karena komunisme itu ya tetap hidup dan belum mati. Terkait dengan hal ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono pada tanggal 30 September tahun yang lalu, ini setahun yang lalu, Bapak Kasat mengatakan komunis akan bermetamorfosa menjadi bentuk baru, gerakannya makin sulit dikenali dan menyusup ke berbagai lini tanpa disadari. Sebagai seorang pejabat tinggi, seorang jenderal dengan posisi yang sangat strategis, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, tentunya apa yang beliau sampaikan ini bukan sekedar perkiraan. Tentunya yang beliau sampaikan ini adalah sebuah kenyataan, fakta bahwa komunis itu akan terus mencari bentuk baru supaya tidak dikenali. Sekarang ini mereka tidak akan terang-terangan menggunakan nama PKI. Mereka juga tidak akan menggunakan istilah komunis. Akan memilih bahasa yang sulit dikenali. Dalam kesempatan yang lain, Kepala Staf Angkatan Darat juga mengatakan kebangkitan ideologi komunis makin terlihat nyata. Ada kelompok yang ingin memutar fakta sejarah seolah mereka adalah korban. Sekarang ini, kita kalau browsing internet, media online, di hampir semua, di beberapa media online sekarang ini, mulai dari tanggal 28, atau kita mundur sedikit ya, tanggal 27, 28, 29, 30 September kemarin, tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 5 besok, tanggal 5 Oktober. Itu media online, sebut saja lah, misalkan kompas.com, detik.com, tempo.com, dan sekian banyak itu. Itu ada berita-berita yang ditampilkan tentang korban dari PKI. Yang ceritanya beginilah, ceritanya begitu, seakan-akan mereka lah korbannya. Betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Mereka ingin memutar fakta sejarah seolah-olah mereka adalah korban. Kemudian Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Ria Mizar Triakudu, beliau memberikan pernyataan bahwa indikasinya memang ada di Indonesia. Antara lain dibuktikan kemunculan orang-orang yang memakai atribut palu arit sebagai lambang PKI atau komunisme. Selain bentuk penyebar luasan bendera PKI di berbagai tempat. Ini pernyataan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Yanizat Riyadudin. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin rahimahumullah, meskipun lokasi ini jauh dari pusat kekuasaan, berada di perbatasan negara lain sebelah utara negara Indonesia. Bukan kemudian berarti potensi kemunculan komunisme itu kecil atau bahkan mati. Karena sekarang penyebaran informasi itu semakin mudah. Batas wilayah bukan lagi penghalang. Jarak yang jauh itu juga bukan alasan. Karena yang terjadi di sini pada waktu yang sama sudah dapat diakses dan diketahui di tempat lain yang jaraknya ribuan kilometer. Yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, yang terjadi sekarang ini bisa kita ketahui melalui akses informasi yang semakin hari semakin canggih dan berkembang. Sehingga pengaruh dari ideologi komunisme itu memang menyebar dan tersebar sampai ke seluruh daerah. Kalau kita membaca sejarah Malinau sendiri, dulu pun ada unsur-unsur komunisme di sini. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas jerih payah dari para pendahulu kita, para pahlawan, dari aparat keamanan, alhamdulillah gerakan-gerakan semacam itu dapat ditumpas, kemudian ditekan sehingga tidak dapat berkembang. Namun memanfaatkan isu kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, hak untuk menyampaikan pikiran di tempat umum, maka kaum komunis ini terus bergerak. Buku tentang komunisme, buku sekarang itu tersebar luas, siapapun bisa untuk membacanya. Bahkan di media atau di dunia maya, media sosial, buku-buku yang mengajarkan prinsip-prinsip komunisme itu di-share atau dibagikan secara bebas dan gratis. Tidak perlu beli, yang penting mau download. Jadi buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, buku Anak PKI Masuk Parlemen, buku yang berisikan tentang pengakuan sebagai korban dari sejarah, itu tersebar. Tadi malam, seperti yang disebutkan oleh Bapak Kapolres kita tadi, itu yang terbaru ya. Artinya belum berhenti, memang terus berjalan itu proses untuk menghidupkan kembali komunisme di Indonesia. Tadi malam seperti yang beliau sampaikan, di Jakarta ditangkap warga negara Malaysia karena terbukti, warga negara Malaysia itu ya yang disebutkan tadi, terbukti menjual buku yang logonya adalah palu dan arit. Mungkin orang beralasan, oh, yang pakai logo palu dan arit kan belum tentu PKI. Iya, memang belum tentu PKI. Tapi dalam kondisi-kondisi semacam ini, apa motifnya? Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Seorang tukang bisa aja pasang palu sama arit terus difoto. Tapi kita yang di Indonesia ini sudah sama-sama menilai bahwa palu dan arit itu adalah memang logo PKI, logo komunis. Sehingga tidak bisa kok kemudian kita bermain-main di situ. Ah, iseng aja kok, main-main aja, tidak bisa. Karena yang seperti ini tidak bisa dipermainkan. Kemudian Kongres PKI sudah sampai yang lebih dari yang ke-10. Bahkan sudah dipilih ketuanya, dipilih sekretarisnya. Kemudian isi dari Kongres tersebut, kaos diproduksi secara besar-besaran, bahkan mereka sudah punya struktur. Kemudian sekian ratus ex tahanan politik yang terlibat PKI diberikan remisi, film-film dokumenter yang membuat bukan orang Indonesia, bahkan ada beberapa film tentang dokumenter PKI itu yang membuat orang asing. Ada satu film itu, saya lupa judulnya, Jagal kalau tidak keliru, kalau diterjemahkan Indonesia pakai bahasa Inggris, itu yang membuat filmnya justru orang Australia. Yang ditampilkan persis seperti yang disebutkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat tadi, seolah-olah mereka yang jadi korban. Kemudian simposium dan seterusnya, itu nyata, memang benar-benar ada. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipilih masuk dalam bagian atau golongan hamba-hambanya yang percaya dan yakin tentang keberadaan Rabb, keberadaan Tuhan. Salah satu prinsip dasar komunis adalah tidak mengakui adanya Tuhan, anti Tuhan. Karl Marx sebagai bapak dari ideologi komunisme itu menulis dalam salah satu bukunya, kata Karl Marx, ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Aku menaruh dendam kepada apa saja yang namanya Tuhan. Itu kata Karl Marx. Karl Marx juga mengatakan agama adalah racun narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari segala hujatan. Lenin, pemimpin besar komunis di Soviet, mengatakan kaum komunis tidak percaya agama. Lenin juga mengatakan, matilah, mampuslah agama, hiduplah ateisme. Kita harus memperlakukan agama dengan bengis, kita harus memerangi agama. Di Indonesia, Lekra sebagai salah satu sayap underbow dari PKI waktu itu, Lembaga Kesenian Rakyat, itu sering membuat acara ketoprak ludruk kesenian rakyat dan judulnya terang-terangan anti Tuhan. Di beberapa pentas kesenian mereka zaman dulu, salah satunya judulnya lakon Patine Gusti Allah. Kalau kita terjemahkan dalam Indonesia, Allah itu mati. Ada lagi Gusti Allah dadi manten. Allah itu menikah. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi yang membuat judul Kawine Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menikah. Ini judul-judul kesenian rakyat yang dikembangkan oleh Lembaga Kesenian Rakyat waktu itu. Kemudian yel-yel mereka, pondok bubobrok, langgar bubar, santri mati. Pondok bubobrok, langgar bubar, santri mati. Artinya pondok pesantren itu hancur, langgar itu masjid atau musola dibubarkan, santri harus mati. Seperti yang disampaikan dari apa itu perwakilan Kementerian Agama tadi, Pak Habib, Bapak Habib tadi, beliau juga tadi kan sempat mengatakan, Habib Santiago, Bapak Habib Santiago tadi, beliau sempat mengatakan bahwa di daerahnya sendiri dulu sempat, dulu ketika zaman di daerah Gambiran Jawa Timur, warganya menjadi korban. Kenapa? Karena mereka memang anti Tuhan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang patut kita waspadai adalah cara pemahaman seperti ini, yang tidak suka dengan agama, yang menganggap agama itu hanya hasil cita rasa karya manusia, yang menganggap agama itu justru membuat kita terbelakang, agama itu mengekang hidup manusia. Dan yang seperti ini banyak sekali. Meyakini sebagai agama itu sebagai sesuatu yang apa namanya yang membebani. Fala haula wala quwata illa billah. Walaupun dia tidak mengatakan saya PKI, saya pengikut PKI, tapi kalau yang dia sampaikan adalah ucapan-ucapan atau pernyataan yang menunjukkan dia tidak percaya tentang agama, tidak percaya dengan adanya Allahu Rabbul Alamin, jelas. Kemudian ciri atau tanda dari ideologi komunis itu adalah melakukan kekerasan. Di dalam buku yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, namanya Manifest der Kommunistischen, di dalam buku itu ditulis bahwa tentang ideologi komunis sebagai ideologi yang mengajarkan untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan, menggulingkan seluruh kekuatan sosial yang ada. Yang namanya PKI atau komunis itu pasti identik dengan kekerasan, pembunuhan, dan seterusnya. Lenin sebagai bapak komunis di Soviet itu pernah mengatakan, tidak masalah jika 3/4 penduduk dunia ini habis, asalkan 1/4 sisanya adalah komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Jadi memang dia menghalalkan nyawa demi menegakkan paham komunisme. Stalin juga di Rusia itu membunuh 30 juta orang yang jadi korban. Musso di Madiun juga seperti itu kan, pemberontakan tahun 48. Berapa banyak masyarakat muslim, santri-santri, kiai-kiai, ulama-ulama yang kemudian dibunuh dan dibantai. Pol Pot di Kamboja yang juga penganut paham komunisme itu telah membunuh atas perintah dia 2,5 juta orang. Komunis di Cina lebih dari 50 juta orang. Komunis di Amerika Latin 150 ribu orang. Di Afghanistan ada 1,5 juta orang. Kemudian kalau dibuat rata-rata, salah satunya yang menyebutkan adalah Bapak Taufik Ismail, seorang penyair dan pujangga terkenal Indonesia. Beliau itu membuat hitung-hitungan. Beliau menghitung selama 74 tahun, ada 100 juta orang di 76 negara yang meninggal dunia karena korban komunisme. Sehingga kalau dibuat rata-rata, dalam satu hari yang menjadi korban pembunuhan dari komunis adalah 3.702 orang. Per hari 154 orang selama 74 tahun ini. 154 orang mati. Per menitnya 2,5 orang. Itu yang menghitung adalah Bapak Taufik Ismail dan yang lain. Dan fakta itu kan gak bisa ditutup-tutupi. Fakta yang seperti ini juga tidak bisa dibuat-buat. Memang nyata seperti itu. Nah, kita di Indonesia juga harus waspada. Tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan hal yang sama. Ada sebuah teori, mungkin kita masih ingat, tentang kasus dukun santet ya, di daerah Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso dan yang lainnya. Ada sebuah teori mengatakan pelakunya adalah kaum PKI, karena indikator-indikatornya cukup banyak. Karena yang terbunuh itu, yang terbunuh pada kasus santet di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur itu, kalau dirunut tahun 65, saat itu mereka menjadi korban atas tuduhan santet itu sedang mengalami masa muda dan orang-orangnya terlibat dalam pemusnahan para pengikut PKI. Itu teori itu cukup kuat karena memang ada indikasi-indikasinya. Artinya tahun 65 kan PKI memberontak, kemudian pemerintah Indonesia kan membersihkan, melibatkan masyarakat terutama umat Islam. Nah, umat Islam yang terlibat saat itu kan tambah tua. Nah, tahun 99 ketika 1999 ketika terjadi peristiwa santet, kemudian banyak katanya kiai yang dibunuh karena alasannya dukun santet itu. Ternyata mereka-mereka ini dulunya ketika tahun 65 terlibat dalam pembersihan. Yang jelas paham yang mengajak kepada kekerasan, anarkisme, radikalisme itu juga buah dari paham dari komunisme. Maka kita juga hati-hati. Alhamdulillah pada sesi pertama tadi sebelum zuhur sedikit kita terangkan bahwa Islam melarang dan mengharamkan segala tindakan dan perbuatan yang mengarah kepada kekerasan, anarkisme, radikalisme dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, komunisme itu bisa tumbuh subur. Bisa tumbuh subur dengan memanfaatkan atau mengangkat isu yang disebut dengan pertentangan kelas antara kaum borjuis dan kaum proletar. Jadi antara yang kaya dan yang miskin itu dipertentangkan, antara pejabat dan rakyat itu ditabrakkan. Komunis, cara-cara yang digunakan oleh komunis apa? Untuk menciptakan chaos, kerusuhan dan kekacauan. yang miskin dalam hal ini diwakili oleh kaum petani dan kaum buruh serta kaum tukang, kaum petani dan kaum buruh, itu dibuat benci kepada orang-orang kaya. Yang kaya juga seperti itu, dibuat untuk sewenang-wenang kepada yang kecil, dipertentangkan. Alasannya membela rakyat kecil, menegakkan keadilan, anti kezaliman, biar sama rata sama rasa. Dalam konsep komunisme tidak boleh ada orang kaya. Tidak boleh seorang warga itu mempunyai modal atau alat-alat produksi. Karena sejarah komunisme itu kan dimulai di zaman di daratan Eropa, di benua Eropa. Ketika waktu itu yang berkuasa adalah paham kapitalis liberalis. Paham kapitalis itu siapa yang punya modal, dia penguasanya. Petani buruh itu tidak dianggap sebagai manusia, bukan orang namanya. Ditindas, disiksa, dizalimi oleh mereka yang berkuasa dan punya harta. Maka komunis muncul sebagai reaksi itu, untuk melawan. Tapi cara yang dilakukan salah, karena dipertentangkan. Berbeda dengan konsep Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas isu pertentangan kelas ini adalah isu yang paling mudah untuk menarik dan mencari simpati dari masyarakat. Siapa yang tidak tertarik melihat anak-anak muda, anak-anak muda masih mahasiswa, melakukan orasi, pidato di depan umum, katanya membela rakyat kecil, membela keadilan, melawan kezaliman, lawan rakyat bersatu. Mari para petani kita bersatu, kaum buruh kita bersatu, kita lawan, kita mogok kerja, kita mogok bertani. Melihat ketidakadilan seperti ini, orasi kan? Kalau orang biasa melihatnya, masya Allah luar biasa ya, anak-anak muda ini pemberani menyuarakan, menyampaikan suara rakyat. Itu isunya. Mereka yang melakukan orasi, yang melakukan pidato dan ceramah membela kaum miskin, datang ke lokasi naik mobil, pulang naik mobil, pulang kembali ke rumah, rumahnya mewah, jam tangannya mahal, makannya enak di restoran dan warung makan. Sementara kaum buruh itu capek, panas, berkeringat, jalan kaki long march dari pabrik sampai Bundaran HI. Yang ceramah orasi itu tadi enggak ikut merasakan susahnya jadi buruh. Itu bukti bahwasanya kaum buruh itu hanya diperalat. Para petani juga seperti itu, diperalat. Coba perhatikan mereka-mereka yang dulu akrab dan sering menemui para petani dan kaum buruh, memperjuangkan hak-hak mereka. Tapi setelah mereka duduk manis di atas kursi sebagai anggota dewan misalnya, mereka sudah lupa dengan rakyat yang dulunya mereka bela, karena ternyata hanya memperalat petani dan buruh. Katanya sama rata sama rasa, tidak boleh ada yang kaya. Tanah, harta, modal, alat produksi dibagi rata. Tapi para pemimpin komunisme justru hidup mewah dan poya-poya. Pemimpin komunis di Cina, Mao Zedong, yang lain mengatakan Mao Zedong, itu mempunyai secara pribadi puluhan villa. Setiap villa ada kolam renangnya. Satu kolam renang nilainya sampai 50 ribu yuan. Padahal aturan yang berlaku di sana, korupsi di atas 50 dan di atas 10 ribu yuan itu akan dihukum mancung, dihukum mati. Pemimpinnya sendiri malah hidup mewah dan poya-poya. Joseph Broz Tito, presiden Yugoslavia yang dulu juga menganut komunisme, punya kapal pribadi mewah, kapal pesiar yang panjangnya 117 meter. Itu pribadi. DNID di Indonesia, pencetus dan pelopor PKI di Indonesia, DNID. Yang dia perjuangkan rakyat kecil, tapi ternyata di rumahnya punya koleksi alat-alat elektronik yang mahal, yang waktu itu sulit untuk dimiliki kecuali orang-orang kaya saja. Dia punya koleksinya itu. Maka ternyata isu pertentangan kelas itu hanya apa namanya? Hanya isu yang dibuat-buat untuk memperalat kaum miskin, kaum pendiri gerwani, pendiri gerakan wanita Indonesia, Underbo, sayap perjuangannya kaum PKI untuk kaum wanita. Salah seorang pendiri gerwani ketika ditugaskan oleh pemerintah waktu itu untuk berkunjung ke Polandia, Ceko dan yang lainnya, negara Eropa, negara-negara Eropa Timur, negara-negara penganut paham komunisme zaman dulu, itu pulang ke Indonesia langsung menyatakan diri keluar dari gerwani. Kenapa? Karena beliau sang pendiri gerwani ini menyaksikan secara langsung bahwa ternyata masyarakat kecil, warga di negara-negara yang menganut paham komunisme justru hidup dalam keadaan susah dan tertindas. Terkurung, terpenjara. Segala sesuatu tidak bebas. Contoh yang paling dekat sekarang ya Korea Utara. Korea Utara itu kan negara yang terisolasi. Hanya ada satu partai di sana, partai komunis. Gak ada partai kedua, karena komunis tidak mengenal partai oposisi. Adanya cuma satu, partai komunis, untuk mengatur segala-galanya. Hidup susah, menderita sengsara. Semua serba dibatasi. Semua serba dibatasi. Tapi pemimpin-pemimpinnya hidup mewah. Lihat Presiden Korea Utara, perdana menterinya, pejabat-pejabat mewah. Padahal rakyatnya tertindas. Itu contoh kegagalan paham komunisme. Maka dunia sempat gempar ketika Soviet bubar, kemudian berganti menjadi Rusia, lalu mengumumkan secara terus terang bahwa Rusia sudah tidak lagi menganut paham komunis. Karena mereka sendiri sudah menyatakan gagal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Setelah kita mempelajari Islam, maka kita yakin dan bertambah yakin bahwa Islam itu adalah konsep yang paling sempurna. Konsep yang paling sempurna untuk menyelesaikan semua masalah dan problematika kehidupan. Pada contoh kasus komunisme dan kapitalis, yang kaya sewenang-wenang menginjak dan menindas kaum miskin, kaum yang lemah, ini masalah. Di sisi yang lain, kaum buruh, kaum tani, kaum kecil, kaum lemah, mereka melakukan perlawanan, tapi dengan kekerasan dan pembunuhan, ini juga masalah. Tidak bisa dipertentangkan. Maka Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu konsep yang sempurna sekali. Kepada orang-orang kaya yang punya harta, Islam memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, hadiah. Itu didorong, betul didorong. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Nabi Muhammad memberikan apa yang beliau punya untuk sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad yang pertama kali terdepan untuk memberikan contoh dalam sedekah infak dan memberikan hadiah. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengancam orang-orang kaya yang punya harta tetapi tidak memperhatikan kaum miskin. Nabi Muhammad juga mengancam para pemimpin, penguasa dan pejabat yang tidak amanah di dalam jabatannya. Bukan dengan neraka. Itu kan konsep Islam. Menyadarkan mereka kaum kaya dan para pejabat untuk menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan sempurna imannya kalau seseorang itu makan di rumah sampai kenyang padahal masih ada tetangganya yang lapar. Oh, dari mana saya tahu kalau tetangga saya lapar? Ya kamu harus sensitif, harus aktif. Tetangga saya sudah makan dulu. Itu perintah di dalam Islam luar biasa. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, tidak seperti paham kapitalis dan paham kapitalis sosialis. Tidak bisa. Paham kapitalis sosialis yang memperbudak petani, memperbudak buruh, merasa dirinya yang terbaik, perintah sana perintah sini, sewenang-wenang, zalim. Islam mengajarkan jangan. Harta itu dititipkan dari Allah, jabatan itu dititipkan dari Allah, laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Infak sedekah, infak sedekah. Sahabat-sahabatnya yang kaya raya, yaitu sahabat-sahabat Nabi, juga mereka memberikan contoh serta teladan untuk kita dalam berinfak sedekah, memberikan hadiah itu seperti apa? Luar biasa mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu untuk orang-orang yang kaya. Kepada orang-orang miskin dan kaum fakir, Nabi Muhammad SAW menanamkan untuk mereka sabar dengan kondisi seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Itu konsep yang diajarkan Islam kepada kita yang miskin dan fakir. Islam mengajarkan, lihatlah orang yang kehidupannya di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Kalau engkau lihat yang di atasmu, engkau akan meremehkan nikmat yang Allah berikan untukmu. Engkau tidak akan bersyukur dengan maksimal. Jadi kaum fakir, kaum miskin, kaum buruh, kaum tani diminta untuk melihat mereka yang kehidupannya di bawah, supaya lebih bisa bersyukur. Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan, bukan hanya menanamkan. Nabi Muhammad sendiri menjalani. Tahukah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Nabi Muhammad SAW kehidupan beliau sangat sederhana sekali. Rumah beliau sempit, perangkat, perabot dan perkakas rumah beliau sederhana sekali. Bahkan pernah selama dua bulan berturut-turut dapur beliau tidak mengepul asapnya, karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Bagaimana beliau hidup menggunakan mengkonsumsi kurma dan minum air putih, serta terkadang tetangga-tetangga beliau mengirimkan makanan sebagai hadiah. Itu Nabi SAW. Yang tidurnya di atas tikar kasar. Tikar kasar. Sampai membekas itu. Liuk-miuk dan lekuk-lekuknya tikar kasar. Itu Nabi Muhammad, orang yang paling kita cintai dan paling kita muliakan kehidupannya seperti itu. Nabi Muhammad menghibur orang-orang fakir dan orang-orang miskin untuk sabar. Nabi Muhammad mengatakan, yadkhulul fuqara'ul jannah. Orang-orang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi dihibur orang-orang miskin, orang fakir itu dihibur, ditenangkan, ditentramkan hatinya. Orang yang fakir, orang yang miskin akan lebih cepat masuk surga karena perhitungan amalnya lebih cepat. Harta yang dia punya sedikit, bahkan gak punya harta, harta apa yang akan dinilai dan diperhitungkan nanti di hari kiamat? Beda dengan orang kaya yang hartanya banyak sekali, semua akan ditanya dari mana asalnya dan digunakan untuk apa harta yang engkau punya. Orang miskin, sahabat-sahabatnya itu diminta sabar. Dan kemudian setelah itu Nabi Muhammad mempersatukan mereka antara yang kaya, miskin, pejabat dan rakyat dengan sholat berjamaah. Ketika sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, jadi satu di masjid, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengunjungi, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong. Tidak ada perbedaan kelas, apalagi pertentangan kelas antara yang kaya dan yang miskin. Dibuat hidup itu harmonis, dinamis. Itu ajaran Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ideologi komunisme itu sangat berbahaya dan memang menjadi sifatnya laten. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh waspada. Perlu diketahui bahwa sejak setelah reformasi, sejarah tentang PKI itu sudah dihapus dari kurikulum Indonesia. Generasi muda sekarang ini, kalau tidak aktif untuk mencari, gak akan mengerti tentang PKI. Kalau dulu, termasuk saya ketika masih sekolah dulu, dalam pelajaran yang kita baca ada G13 PKI, Gestapo dan yang lainnya, dibahas. Sekarang materi itu sudah tidak ada. harusnya kan kita sadar bahwa ini upaya sistematis untuk memutus generasi. Yang muncul adalah generasi-generasi yang tidak paham tentang komunisme. Gak ada sekarang di dalam buku kurikulum pendidikan Indonesia tentang sejarah PKI. Yang korbannya adalah para pemimpin bangsa dan calon pemimpin bangsa, para jenderal. Dari Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, S. Farman, Piri Tendean, Katamso, Sugiono, itu para petinggi dan para pembesar negara kita yang dulunya diharapkan untuk bisa mengembangkan dan membesarkan bangsa ini, malah dibunuh, malah siksa. Cerita dan kisah ini bukan sejarah yang dibuat-buat, nyata dan betul-betul nyata. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi korban-korban yang lainnya. Nah, sejarah seperti ini diusahakan generasi selanjutnya itu enggak ngerti, enggak paham. Kalau dulu setiap tanggal atau malam tanggal 30 September ada pemutaran wajib di TVRI, film G13 sebagai sarana. Itu orang itu enggak ngerti, anak-anak muda sekarang, adik-adik kita itu enggak paham PKI itu apa. Karena memang sudah berusaha untuk dilupakan. Tapi di sisi yang lain, katanya yang dilupakan, di sisi yang lain mereka terus menuntut. Untuk pemerintah minta maaf, pemerintah merehabilitasi nama-nama baik mereka, pemerintah memberikan kompensasi kepada korban tahun 65, terus itu disuarakan. Di satu sisi, sudahlah, gak usah diingat-ingat lagi, itu kan sejarah yang dibuat-buat oleh penguasa waktu itu. Di sisi yang lain mereka menuntut. Ini usahanya sistematis, rapi, tertib, terorganisasi. Kita tidak boleh lengah. Sebagaimana kita juga tidak boleh lengah dengan paham dan ideologi radikalisme kanan, kaum teroris yang berbagi Islam, bertakbir, semua di atas namakan Islam. Peledakan, penembakan, kantor polisi ditembak, pak polisi ditembak, aparat keamanan ditembak, disembelih. La haula wala quwata illa billah. Itu yang membuat kita sebagai umat Islam sakit, sedih. Karena yang kemudian terkena pengaruh kesan negatifnya itu kita juga. Kadang kita yang menggunakan jubah seperti ini pakai jenggot, sementara kita yakin itu sunnah Nabi, ajaran Islam. Kadang-kadang kita dicurigai, ditanya, masnya sama dengan kelompoknya Santoso ya? Kalau kelompoknya Santoso di Poso bukan pak, kalau Santoso teman saya tukang bakso iya. Bapak sama bukan bahasa apanya? Musuh. Saya pernah agak serius, agak emosi dikit dan itu disamakan dengan Abu Bakar Basir. Sama orang gak musuh itu pokoknya. Kaget dia. Oh ya, mohon maaf mas. Ya kan kita yang kena akhirnya. Kenapa? Karena mereka melakukan itu atas nama Islam. Jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Bukan seperti itu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu ada aturannya, ada ketentuannya. Yang berhak dan satu-satunya pihak yang berhak menyuarakan jihad fisabilillah dalam arti perang fisik itu hanya penguasa, itu bukan milik kelompok dan perorangan. Jadi kalau bapak-bapak mendengar ada kelompok jihad mengatasnamakan jihad fisabilillah berperang di jalan Allah, tapi kok tidak atas di bawah bendera penguasa pemerintah, itu berarti bukan jihad yang syar'i. Sekarang kelompok-kelompok jihad banyak sekali, apalagi di Suriah dan Irak, 30 lebih kelompok jihad di sana. Satu sama lain saling perang, saling bunuh. Sama-sama katanya kelompok jihad. Nah, paham-paham seperti ini perlu kita waspadai. Termasuk hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti narkoba, minuman keras, judi, pergaulan bebas, penipuan dan seterusnya. Tidak ada jalan lain untuk mengobati penyakit-penyakit tadi kecuali dengan ajarkan, ayo kita kembali mempelajari Islam yang dibangun di atas Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT, yang dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan pemahaman as-salafus saleh. Kita yakin ketika konsep Islam itu kita pelajari dengan baik, kita yakini dan kita laksanakan, ketentraman kedamaian itu bisa terwujud. Alhamdulillah kita hidup di negara Islam. Kita hidup di negara Muslim. Indonesia adalah negara Islam. Sehingga tidak ada alasan untuk memperjuangkan mendirikan negara Islam. Dan sudah Islam kok. Sebagian kelompok yang mengatasnamakan umat Islam walaupun kecil, mereka kan menganggap negeri ini negeri kafir. Sehingga perlu memperjuangkan untuk menegakkan daulah atau khilafah Islamiyah atau pemerintahan yang muslim. Alhamdulillah negeri kita, negeri muslim ini negeri Islam. Kalau kita membaca definisi dan keterangan dari para ulama tentang negeri Islam, maka negeri Islam itu didefinisikan adalah sebuah negeri yang simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam nampak jelas ditunjukkan dan diperlihatkan. Sholat wajib, sholat berjamaah, sholat idul fitri, sholat idul adha diaturkan oleh pemerintah, diberi kemerdekaan, diberi kebebasan untuk melaksanakan. Tentang ibadah haji, puasa, zakat, warisan, pernikahan, perceraian, itu semua alhamdulillah masuk dalam undang-undang. Walaupun mungkin ada kurang, ada cacat dan ada celahnya, tapi itu bukan kemudian dijadikan alasan untuk menganggap bahwa negara kita adalah negara yang kafir. Alhamdulillah negeri kita, negeri Indonesia adalah negeri muslim, negeri Islam. Alhamdulillah. Tidak usah berpikir untuk mendirikan negeri Islam, sudah Islam. Tinggal kita mengisi hari-hari kita dengan mempelajari Islam. Kita ramaikan masjid-masjid dengan apa namanya mempelajari Islam, membaca Al-Quran. Kita terapkan Islam itu pada diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kita tingkatkan, diterapkan di tingkat keluarga dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu patut disyukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillah, saya kira materi ini sudah cukup. Yang paling terpenting sudah tersampaikan beberapa poinnya. Yang jelas kita harus waspada dan sadar bahwa komunisme dan radikalisme, radikal kanan maupun radikal kiri, betul-betul hidup, tidak mati. Mereka terus bergerak, bergerak, bergerak dan bergerak. Kita sebagai umat Islam harus membentengi diri sendiri, membentengi generasi muda dari paham-paham sesat seperti itu. Jadi paham-paham sesat seperti itu harus dibentengi dengan sungguh-sungguh mempelajari Islam, memperdalam pemahaman kita tentang Islam, kemudian meningkatkan sinergisitas kerjasama antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat muslim, dikuatkan silaturahminya, apa namanya, ditingkatkan satu sama lain, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita minta dan kita harapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah dan belum menyelenggarakan acara ini sampai akhir, terkhusus lagi kepada takmir masjid, demikian juga secara khusus lagi pemerintah pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Malinau, mulai dari jajaran bupati, wakil bupati dan seterusnya, demikian juga Bapak Kapolres, staf dan seluruh jajarannya, kepada pihak militer dari Kodim, Koramil dan seterusnya, demikian juga rekan-rekan dan saudara-saudara saya dari Batalion Infanteri 614 yang kali ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Komandan Kompi dan IB Bapak Muslim. Mudah-mudahan alhamdulillah semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat dan selalu bisa berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah catat semua perjuangan panjenengan, bapak-bapak semua, sebagai amal kebaikan dan amal yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan atau tidak sopan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali selepas 4 tahun lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kangen. Thank you.